yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali bertemu di kesempatan malam yang berbahagia ini dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dalam pembahasan kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha, jilid yang ketiga bersama Al-Ustaz Mas'ud Mahmud Al-Sihafillahallahu taala. Dan insyaallah untuk malam ini kita akan lanjutkan kembali pembahasan yang sudah kita mulai pada beberapa pertemuan yang lalu. Dari pelajaran ke-16, kita sudah memasuki pelajaran 16, jilid ketiga. Sudah juga kita baca nas-nas yang terdapat di dalam bab ini. Dan insya Allah kita juga akan mengulang kembali dan kemudian membahas sedikit dari kaidah-kaidah yang terdapat di dalam hiwar dalam pelajaran ke-16 di halaman 132. Bagi Anda yang memiliki buku yang kita kaji, Anda bisa membuka di halaman 132, dan insya Allah kita akan juga tampilkan di layar televisi Anda. Dan kita mulai, kita berikan langsung kepada Ustaz. Fadhil Mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, amba'an. Ikhwani wa akhawati fillah, para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja di mana saja antum berada, alhamdulillah malam ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian rutin kita di mana lebih kurang 4 pekan kita terputus ya kajian kita. Mudah-mudahan malam ini bisa kita lanjutkan insyaallah kajian kita. Pada pertemuan yang lalu kita sudah baca nas, yaitu pelajaran Sadisa Asyara, pelajaran ke-16 dari kitab Durusul Lughah al-Arabiyyah jilid yang ketiga. Bahasannya adalah muraja'ah qawaid nahwiyah, muraja'ah kaidah-kaidah nahwu yang ada di dalam pelajaran yang ke-16 ini, tentu kaidah yang sudah dipelajari. Nah, kemarin itu belum tuntas, baru kita mulai ya, baru kita mulai tentang murajaah ini. Malam ini kita lanjutkan insyaallah. Dipersilakan kepada antum para pemirsa TV Raja maupun para pendengar Radio Raja bisa ikut serta membaca nas ini, dan insyaallah saya akan tanya kaidah yang ada di dalam kitab ini, yaitu nas yang antum baca. Baik, kita bersilakan ke sana ya. Iya. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, kita mulai. Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 untuk membaca, dan insyaallah akan disampaikan juga beberapa kaidah terkait dengan pembahasan di pelajaran ke-16 ini. Silakan di line telepon 021-823-6543. Baik, ikhwan maupun akhwat. Iya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ummu. Ahlan, ahlan. Ummu Fatimah. Ummu Fatimah di Bekasi. Barakallahu fikum. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah. Dari mana Ustaz? Baik, min awal. Kembali, iya. Ad-dars as-sadis 'ashar. Naam. Al-mudarris. Ya Abdussalami, uhannika bi fawzika fi musabaqati hifdhi al-Qur'an al-Karim wa tajwidihi. Naam. Abdussalam, ashkuruka ya doktor, jazakallahu khaira. Al-mudarris, ya Marwan, wazzi' hadhihi an-nusakha 'ala at-talabati. Abdussalam, ma hadha al-kitab ad-dakhm alladhi ma'a ya doktor? Taib, yakfi. Naam. Kalau tidak salah, baris yang pertama Ummu juga ya? Bukan, bukan. Yang baca ini sudah pernah ditanya kan? Belum, belum. Belum ya. Taib, ya Abdussalam. Abdussalam ini apa kedudukan sebagai apa? Abda mudaf mansub. Munada mudaf mansub. Iya. Kenapa dia mansub? Idafa ya. Karena dia mudaf. Taib, jayid. Kemudian selanjutnya ashkuruka ya doktoru. Nah, ini doktoru apa i'rabnya? Dukturu munada. Munada juga. Hukumnya apa? Hukumnya apa namanya? Apakah dia mu'rab atau mabni? Mabni ala mayur fa'ubi. Taib, mabni ala. Taib, di sini mabni ala eh? Ala dhamma. Dhamma. Kenapa dia mabni ala dhamma? karena enggak idofa Ustaz. Kenapa? Karena enggak idofa. Enggak idofa. Iya. Taib, kalau saya katakan iya ya rajulan, ya waladan, enggak idofa juga itu. Itu nakirah maksudnya. Karena ini nakirah maksuda. Yaitu orangnya sudah tertentu. Ya, yang dimaksud doktor. Baik, kemudian jazakallahu khairan. Khairan sebagai apa? Maf'ulun bi. Maf'ul bi. Kaf itu jazaka? Kaf? Jazaka maf'ul tsani. Baik, idzan khairan itu maf'ul tsani, sahih. Maf'ul tsani. Kemudian apa? Kaf itu apa? Maf'ul awal. Awal. Nah, maf'ul awal. Itu boleh, eh? Jazakallahu jazakallahu khairan. Iya. Boleh juga khairan ini adalah yaitu apa? Maf'ul mutlak naib an masdarihi. Naib apa maf'ul mutlak naib an masdarihi. Yaitu apa? Maf'ul mutlak pengganti masdar apa? Pengganti masdarnya yang dibuang. Seperti wadhkurullaha katsira. Ai wadhkurullaha dzikran katsiran. Masdarnya dibuang, kemudian na'atnya yang menempati tempat masdar. Maka di i'rab dia maf'ul mutlak naib an masdari. Ya kalau kita katakan maf'ul mutlak takdir apa? Jazakallahu jazaan khaira. Jazaan. Iya. Jazakallahu jazaan khaira. Baik. Kemudian ya Marwan. Marwanu. Taib, ini Marwanu ini munada. Mabni? Mabni ala dhamma. Kenapa mabni? Mabni ala dhamma. Tadi apa namanya? Isim munada ghairu maksudah. Apa? Nakira? Nakira maksudah. Nakira maksudah Marwan ini isim nakira? Isim ma'rifah. Ma'rifah. Naam. Nama orang kan? Naam. Kenapa nakira maksudah? Ya Zaidu, ya Muhammadu. Ya Aliyu. Iya. Lupa Ustaz. Lupa Ustaz. Ini mabni. Mabni ala dhamm. Mabni ala dhamm. Kenapa? Kena alam. Isim alam. Oh, alam ghair murakkab. Alam mufrad. Dia kata alam mufrad. Ke alam mufrad? Ya. Isim alam yang dia bukan murakkab. Kalau murakkab, dia mansub. Seperti ya Abdassalam. Ya Aba Bakrin. Itu alam murakkab. Atau dalam bentuk mudaf. Idafa. Ini alamnya apa? Alam mufrad. Oh, iya. Kalau alam mufrad, mabni. Mabni. Mabniun ala dham. Jadi ya Marwanu. Ya Aliyu. Faham tu? Nam. Taib. Dah lupa lagi. Taib. Marwanu termasuk isim apa ini? Isim apa? Isim ladi layan sarib. Layan sarib. Taib. Ilahnya apa? Ilatnya apa? Isim alam. Alamiah dan? Alamiah. Ala wazan fi'il. Wazan fi'il. Alamiah wa? Wazan fi'il. Mang ada wazan fi'il, wazan? Af'al bukan. Fa'lan. Marwan. Fi'il apa itu wazan itu? Ini sama dengan seperti Uthman. Yeah. Kalau apa nama syur? Sya'ban, Ramadhanu, Sya'banu. Jadi ilatnya apa? Alamiah wa ziyada alif wa nun. Ya, alif wa nun. Ya. Taib, kemudian wazzi' hadhihi nusakha ala talabah. Taib, mawqi' irab hadhihi? Maf'ulun. Maf'ul bi fi mahalli nasab. Nusakha? Badal. Badal. Baik. Kemudian selanjutnya ma hadzal kitabud dhakhmu alladhi ma'aka ya doktoro. Baik, ma ini ayu ma? Ma istifham kan? Istifham. Baik, ma istifham. Sebagai apa dia? Mubtada. Mubtada. Oke. Baik, mana khabarnya? Eh عفوا عفوا دي ابا ألو، خبر مقدم، خبر مقدم، خبر مقدم، مبتدأ من هذا الكتاب؟ هذا dari mana kita tahu bahwa itu khabar muqaddam؟ dari jawaban. Jawabnya apa jawabannya؟ هذا معجم. Betul. Jadi kalau lihat jawabnya hadza mu'jam, berarti hadza itu i'rabnya mubtada kan, berarti hadza pada pertanyaan berarti dia itu mubtada. Nah, itulah untuk mengetahui apa kedudukan, apakah ma itu sebagai mubtada atau khabar. Nah, karena bisa saja ma sebagai mubtada. Nah, di sini ma lebih tepatnya sebagai khabar muqaddam. Kenapa dulukan dia? Ya, karena kenapa khabar dulu kan? Isim istifham ya. Istifham, ya. Istifham termasuk isim yang harus didulukan. Nah, dulukan. Makanya karena dia khabar maka dulukan dia. Ya, karena istifham maka dia dulukan. Jadi hadzanya sebagai mubtada muakhar, alkitab sebagai apa? Badal, Ustaz. Badal. Ad-dakhmu? Na'atun. Na'at dari bagi kata Al-kitab. Kitab, jayid. Ad-dakhmu bimakna? Bimakna. Al-kabir. Al-kabir. Ya. Dakhmu mana? Al-kabir. Dakhmu ini termasuk sifat musyabbaha. Ya, jadi makna isim fa'il. Ya, makna isim fa'il. Kemudian, alladhi? Jadi apa? Ismun mausul. Ismun mausul. Ya, itu bentuk isim mausul. Mauqi Arab sebagai apa dia? Apa namanya? Kalau dia sudah itu, mari. Yang kalau isim yang telah setelah ma'rifah itu kalau nakiro kanaat ma'rifah, lupa Ustaz apa ya? Kenapa? Isim yang terletak setelah ma'rifah itu adalah isim setelah ma'rifah. Letak ma'rifah maksudnya apa? Sot sogira. Nah, mada? Sogira. Halo? Iya, iya Ustaz. Iya. Irfa'i sawtaki qaliran. Alladhi ismu mausul. Ya betul, itu bentuk isim mausul. Yang saya tanya adalah mauqi' Arabnya. Sebagai apa itu? Kalau ad-dakhmu itu tadi na'at bagi kata kitab. Alladhinya? Na'at tani kata. Sahih. Naam, sahih. Na'at tani. Ini katakan ta'adudin na'at. Na'atnya berbilang-bilang, lebih dari satu. Jadi alladhi na'at bagi kata al-kitab ya. Al-kitab bukan ad-dakhmu, karena ad-dakhmu itu kata wasfun. Kata wasf tidak disifati. Na'at bagi yang disifati adalah al-kitab. Ya, isim mausuf yaitu yang seperti isim jamid atau isim masdar, isim ma'nan itu masdar ya. Jadi ini na'at ats-tsani. Nah, seperti seolah-olah ma hadzal kitabul ladzi. Nah, itu dia. Ma hadzal kitabu alladhi. Jadi kalau buang kata ad-dakhmu maka jelaslah ma hadzal kitabu alladhi tana'at bagi kata al-kitab. Makanya al-kitab itu ma'rifah. Kenapa? Karena alladhi itu isim ma'rifah. Ma'rifah. Na'at kalau na'atnya ma'rifah berarti man'utnya harus ma'rifah. Ma'rifah. Enggak bisa kita katakan kitabun alladhi, alladhinya sebagai na'at. Enggak bisa. Mesti al-kitabul ladhi, al-qalamul ladhi, al-baytul ladhi. Jadi na'at sani. Baik, ma'aka? Ma'aka silatul mausul ya. Nah, ma'a ini sebagai apa ini? Ma'a dharaf. Dharaf, iya. Dharaf apa? Dharaf. Dharaf makan. Iya, sahih. Dharaf makan. Iya, ma'aka. Iya. Huwa mudhaf. Iya, dari mana tahu dharaf makan? Karena mudhaf ilainya, ka. Kamu itu bukan memikirkan waktu. Ya. Kalau memikirkan waktu baru dzarf zaman. Baik, ma'aka. Jadi ma' itu dzarf makan mudhaf masuk al-fathah mudhaf kafnya apa? Mudhaf ilaih fi mahalli jar. Jadi syibul jumlah al-dzarfiyah sebagai apa? Fi mahal silatul mausul. Silatul mausul. Yes. Ahsan. Barakallahu fiik. Wa fiikum barakallahu. Masyaallah. Yaqul khairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ummu Fatimah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah telah dibaca dan juga beberapa kaidah telah disebutkan dan dijelaskan ya, dan kita berikan kesempatan kembali di Blacko Ummu Fatimah di 0218236543. Jilid yang ketiga pelajaran ke-16. Silakan Anda bisa membaca dan juga insyaallah akan ditanya beberapa kaidah dari pembahasan ini. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Surya. Surya. Di Kelapa Nunggal. Iya. Ahlan wa sahlan. Ahlan bikum Ustaz. Kaifa halka Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Barakallahu fik. Iqra ya akhil karim min al-mudarris. Al-mudarris. Al-mudarris. Hada mu'jamun jami'iyun. Innahu dhu fawaida muta'addidatin. Innahu ya'ti bisyarhin wafin lil kalimati ma'amtilatin kathiratin. Wa yadhkurul masailan nahwiyata. Kadzalika yahwi suwaran mulawwanatan litawdihi ma'ani ba'dil kalimati. Taib, yakfi. Nah, ahsan. Taib, jumlah apa itu? Hadha mu'jamun jami'i? Jumlah ismiah. Jumlah ismiah. Mubtada'nya mana? Hadha. Hadha. Khabarnya? Mu'jam. Mu'jamun. Jami'iyun? Jami'iyun. Na'at. Na'at. Iya. Jami'iyun. Na'at. Ya itu ya apa namanya? Ya nisbah. Taib, ya nisbah. Nah, nisbah kepada? Jami'i. Kampus. Jami ini waspun kata sifat atau bukan? Di sini. Hah? Bukan. Bukan. Asalnya apa? Jami'ah. Hah? Asalnya jami'ah. Asalnya apa? Jami'ah. Jami'ah, iya. Asalnya apa? Kata jami'ah. Jami'ah di sini bukan maksudnya kata sifat ya. Walaupun bentuknya kata sifat daripada jama'a yajma'u jam'an wa jami' kan waspun isim fa'il, tapi di sini bukan isim fa'il maksudnya, ini adalah maknanya apa? Kampus. Iya, al jami'ah al islamiyah. Ya, jadi maksud apa? University. Nisbah kepada kata jami'ah, karena kalau ya nisbah masuk kepada isim yang ada tamrbutah, itu tamrbutahnya dibuang. Tamutonnya dibuang, baru masuk ya tasydid. Jami'iyun. Ya, taib. Kemudian, inna itu apa amalnya? Ma amalu inna? Menasabkan mubtada dan merupakan khobar. Iya, jadi tansibul mubtada saraha ismaha wa tansibu wa tarfa'u khabar mubtada sara khabaraha. Menasabkan mubtada menjadi isimnya dan merafakkan khabar mubtada menjadi khabar khabarnya. Taib, sekarang pertanyaan adalah mana isimnya? Isimnya hu, domir hu. Domir ha. Fi mahalli. Fi mahalli nasab. Nasbin, iya. Khabarnya? Khabarnya zu. Zu. Ma alat rafi, apa tanda rafaknya? Al-wawu. Wow. Kenapa? Nahu minal asma'il khamsah. Minal asma'il khamsah. Fawaid jadi apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Tanda jarnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Ya nahu min ismun munsharif. Ismu ghair munsharif. Isim yang tidak boleh bertanwin. Apa? Ini bentuk apa ini? Fawa'il apa itu? Ala wazni fawa'il. Namanya apa? Isim ini. Sighah muntahal jumu'. Iya, sighah muntahal jumu'. Itu bentuk akhir jamak. Taib, dhu fawa'ida. Muta'addidatan atau muta'addidatin? Muta'addidatin. Muta'addidatin. Kenapa muta'addidatin? Kenapa enggak muta'addidatan? Pada fawa'ida. Na'ad dari fawa'ida. Na'ad pada fawa'ida. Bukan muka muta'addidatan, ya? Eh? Mutadidatin kasro. Iya. Kena fawaid itu mansukh atau majrur? Majrur. Majrur. Kalau itu mutaadidatin harus majrur. Ini harus diketahui betul-betul karena banyak kesalahan. Karena dilihat fawaida itu kelihatannya berfathah mansub, maka di mansubkan mutaadidatan ini salah. Fawaida itu majrur. Dari mana tahu majrur? Karena dia sebagai mudhaf ilaih. Nah, kalau gitu mutaadidatin harus majrur. Cuma tanda jarnya berbeda. Kalau fawaidah tanda jarnya fathah karena ismul ladzi sharif, sedangkan mutaaddidah apa isim? Isim yang munawwan bertanwin tanda jarnya kasrah. Selanjutnya, إنه يأتي بشرح وافٍ. طيب مانا خبر يأتي إنه عفوا إنه khabarnya dalam bentuk jumlah. Jumlah, jumlah apa? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Mana fa'il ya'ti? Innahu ya'ti. Domir mustatir. Takdiruhu? Takdiruhu huwa. Huwa. Kembali kepada? Pada domir ha. Domir ha. Innahu ya. Taib. Wafin sebagai apa? Bisharfin wafin na'at. Na'at. Taib, bisa di-i'rab kata wafin ini? Coba i'rab kata wafin. Tentu na'at bagi kata syarhin ya. Wafin. Coba bisa di-i'rab wafin ini. Wafin na'tun li... Na'tun li syarhin. Li syarhin. Wa amatu jarihi... Majrurun. Majrurun. Hakada. Na'tun li syarhin majrurun. Wa ala... Ma'lamatu jarihi... Tun zahiratun fi akhirihi. Kasratun zahiratun fi akhirih. Yakin itu kasrah di akhir? Wafin, wafin. Bisharfin. Mengada. Ini bentuk apa wafin ini? Kata sifat atau bukan? Mangkus bukan Ustaz ya? Fi'il madinya apa? Wafa. Wafa. Oh, wafa. Iya kan? Iya, ya, wafa. Wafa. Wafiyun. Wafin. Wafin. Berarti isim apa ini? Isim mangkus. Isim mangkus. Iya. Ma'lamatu jarihi kasratun muqaddaratun ala ya. Mana ya-nya? Oh, kasratun zahirat. Kasratun zahirat. Zahirah. Lupa Ustaz. Tentu ini apa? Tidak mungkin zahirah. Kalau dia zahirah, tentu huruf terakhir mesti dua huruf. Setelah alif mesti dua huruf. Iya kan? Oh. Fa'ilun. Iya kan? Setelah alif mesti dua huruf. Kalau dia sulasi, fa'ilun. Qa'imun, daribun, jalisun. Mesti dua huruf setelah alif. Ini kan cuma satu kelihatannya kan. Berarti bukan. Bukan huruf akhir, bukan fa. Ini tadi ya. Salah ya. Ya muqaddarah Ustaz. Nah ya. Makanya tahun ini apa namanya? Tahun ini namanya tanwin iwat. An harfin mahzuf. Pengganti huruf yang dibuang. Dar. Nah ini. Isim fa'ilnya apa? Kan dia wafa kan? Iya. Nah. Itu fi'il. Berarti isim fa'ilnya apa? Wa. Isim fa'ilnya timbangan fa'ilun. Itu timbangan. Fa'ilun. Itu polanya. Wa'afiyun. Ustaz. Berarti apa? Setelah huruf pertama, alif. Alif. Ha. Ada ya kan? Iya. Asalnya wafiyun, itu asal. Ini asalnya wafiyun, sama seperti madiyun. Iya, Ustaz. Iya kan? Iya, iya. Nah, itu asalnya. Kemudian ini dibuang ianya. Ianya dibuang. Setelah ianya dibuang, maka kasih tanwin pada huruf sebelumnya. Namanya tanwin iwat. Iwat apa? Iwat an harfin mahdhuf wa huwa al-ya. Jadi apa? Wafin. Jadi madin. Fi'lun madin. Makanya apa? Ketika kata fi'il, fi'lun madin. Ini bukan mudhaf ilaih. Ini na'at. Na'at bagi kata fi'lun. Na'at. Ini marfu, ini juga marfu. Cuma tanda rafaknya apa? Dhammah muqaddara. Asalnya madiyun. Dhammah muqaddara alal. Di mana dhammah muqaddaranya? Alal ya'il mahdhufah. Di atas ya yang dibuang. Ini dia, ini lihat. Madiyun, yun, dhamadasya kan? Nah, ini dibuang. Nah, jadi sama seperti ini. Wafin, berarti apa? Bisharahin wafin. Bisharahin wafin. Syarahin, syarah. Wafin. Sepertinya sama kelihatannya. Tidak, ini ada huruf yang sebelumnya. Apa? Ada huruf setelah fa-nya itu ya dibuang. Jadi apa? Makanya apa? Na'tun li syarahin majrurun wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun. Asalnya apa? Wafiyin. Kalau dia majrur. Asalnya wafiyin. Itu asalnya. Dibuang ini. Dibuang. Kasratun muqaddaratun alal ya. Ditakdirkan, ditetapkan di atas ya apa? Al-mahdhufa yang dibuang. Di ya yang dibuang. Alal ya ay di atas di ya yang dibuang. Jadi kasratun muqaddaratun alal ya al-mahdhufa. Ya itu dia. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kenapa dia dibuang? Masih ingat kaidahnya? Listikos. Apa? Lisikal. Taib, lisikal. Betul. Kalau dibaca, kalau pakai ya, bisyarahin wafiyin. Kalau ya baris kasra, dan ya baris dhamma itu berat, sakil. Maka dibuang. Ya. Kapan ya ini dibuang? Kefadul faktornya apa? Karena sikal, berat. Nah, sekarang kapan ya itu dibuang? Ketika ke majrur, Ustaz. Ketika majrur. Kalau gitu ketika marfu. Ini fi'lun madin itu. Itu marfu. Madin itu marfu itu. Karena dilihat manu'udnya. Fi'lun kan marfu kan? Iya, Ustaz. Fi'lun marfu ini. Berarti ini marfu. Nah. Dibuang juga. Ini majrur. Kenapa? Manu'udnya majrur. Dibuang juga. Masih ingat? Lupa. Lupa. Harus dimurajaah kembali. Coba kita akan tanya kepada peserta lain saat di sana ya. Iya. Baik, jazakallahu khairan. Ahsan. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Sorry ya. Iya. Baik, alhamdulillah ada beberapa kaidah yang sudah disebutkan dan masih ada satu kaidah yang tersisa, insyaallah kita berikan atau lemparkan ke pendengar. Berikutnya, pemirsa Raja TV ingin ikut bergabung, silakan di 021-823-6543. Masih di pelajaran ke-16, Anda bisa membuka di halaman 132. Kita angkat penelpon yang ketiga, silakan. Halo. Tapi terputus, silakan kami sampaikan kembali. Dan juga bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 021-823-6543 atau pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita terima kembali untuk membahas kaidah-kaidah yang terdapat dalam hiwar, ya, percakapan di halaman 132. Silakan. Halo. Taib, sudah masuk? Mohon maaf terputus kembali. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang baru bergabung dalam pembahasan bahasa Arab Kitab Durusul Lughah jilid ketiga di halaman 132. Pembahasan dari kaidah-kaidah yang terdapat di dalam pelajaran ke-16. Masih dalam bab hiwar antara Mudaris dan Abdus Salam, Ahmad dan Ibrahim. Ya, silakan. 0218236543. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadol ya, Mufatimah. Nah. Nah. Ha? Tadi ingatnya baru satu, Ustaz. Laisa mudhaf, Ustaz. Yang wafin. Wafin. Karena tidak mudhaf. Ya, coba ulang kembali. Kapan ya itu dibuang? Pertama apa? Tidak mudhaf. Tidak mudhaf. Baik. Kalau dia mudhaf? Muncul itunya, Ustaz. Oh. Muncul ianya, ya? Ya, nah. Ya. Umpamanya, wafil wa'di. Nah. Contoh, kita ambil, langsung aja kita ambil, ya. Allah. Ya. Baik, contohnya adalah wafil wa'di. Orang yang menepati janji, menyempurnakan janji. Baik. Nah, ini kena dia diidhafakan. Nah. Seperti qadi. Qadi jadi qadi. Qadi Makkah. Makkah mudhaf ilaih. Qadi Makkah. Nah, ini mudhaf kepada Makkah, maka ianya sabita. Enggak bisa ianya dibuang. Ianya apa? Sabita. Ya. Terus ini pertama. Yang pertama, kalau dia mudhaf, maka ianya sabita. Ianya sabita. Ya kan? Berarti apa? Di kapan dibuang ianya? Apabila tidak mudhaf. Idza kana laisa mudhafan. Apabila dia tidak mudhaf. Artinya digabungkan. Kemudian yang kedua, dia Ustaz baru ingat satu. Hah? Baru ingat satu. Baru teringat satu. Tapi kalau gitu kita kasih yang lain lah. Ini merajah ini. Tapi enggak apa-apa, coba ingat-ingat kembali ya. Nah, ya, saya tidak akan mau kasih tahu dulu. Ya. Kalau kasih tahu dulu nanti ibaratkan seorang bapak menyuguhkan pisang langsung dibuka aja ke untuk anaknya. Coba dia buka sendiri aja lah. Baik, Afan. Jazakallah khairan. Tapi itu sudah bagus, dia masih ingat satu. Jazakallah khairan, Fatimah. Ini sangat penting ini. Baik, ada beberapa poin lagi terkait dengan kaidah ini, silakan Anda bisa sampaikan. Di merujukkan kembali atau dilihat catatannya dari pembahasan yang sudah pernah kita bahas dan juga dijelaskan di oleh Ustaz dalam pembahasan ini, silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak di mana? Bapak di Palembang ini, Pak Ahmad. Pak Ahmad, Ahmad. Silakan. Ahlan wa sahlan, Masya Allah, tafadhal ya Pak Ahmad. Alhamdulillah, ya. Bahasa Arabnya aku kurang ini, orang awam. Nah, jadi saya mau... Masya Allah. Pak Ahmad, sambungan teleponnya terputus Pak Ahmad. Masya Allah, ya. Mohon maaf dari Palembang. Silakan Bapak bisa mencoba kembali. Ya, diharap pembahasan tidak keluar dari bahasa Arab. Nah, iya. Kami ingatkan ya, kembali supaya kita bisa fokus. Fokus ya. Ya, kalau ada pertanyaan yang di luar ini mungkin bisa ditanyakan ketika ada kajian-kajian lainnya yang pas pembahasan. Baik, silakan bagi Pak Ahmad atau bagi pendengar yang lain yang ingin ikut bergabung dalam pembahasan khusus dalam bahasa Arab, dan kami harap pertanyaan juga terkait dengan pembahasan dan kaidah-kaidah bahasa Arab ya, 0218236543. Masih terkait dengan hewar di pelajaran ke-16 dan terhenti kepada kaidah-kaidah dalam kalimat yang tadi disebutkan, ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kembali Akhsur ya. Ya, masih. Nah, silakan, Masya Allah. Ya, tafadhal. Silakan, masih ingat? Udah. Ya, murajaah kembali. Taib. Ada berapa Ada tiga. Pertama bukan mudhaf tadi. Yang kedua, pertama bukan mudhaf, laisa mudhafan. Yang kedua tidak pakai alif lam. Ghair muhalla bi'al ya. Ghair muhalla bi'al. Tidak pakai alif lam. Jayid. Makanya perhatikan wafin itu enggak ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya, makanya kalau kita kata al-fi'il, al-fi'lu al-madhi. Al-madhi. Jelas ada ya-nya. Kalau enggak ada berarti salah cetak. Al-fi'lul madhi. Tetap saja ini tidak didhammahkan bacaannya. Muqaddarah juga al-ya. Cuma ya-nya tidak dibuang. Nah, kenapa muqaddarah? Lisiqal. Asalnya al-fi'lul madiyu. Di ya, dhamma di asya itu berat. Yu berat. Maka ditetapkan bahwa dhamma ada di huruf ya. Tapi tidak dibaca. Nah, dan ya-nya cuma ini ya-nya tidak dibuang. Kenapa? Karena ada alif lam. Kalau di sini, ya-nya dibuang. Karena tidak ada alif lam. Yang kemudian dia tidak mudhaf seperti ini. Ini mudhaf. Ianya tetap. Terus yang ketiga? Bukan mansub. Jaid. Laisa mansuban. Dia tidak mansub. Berarti apa? Kalau dia majrur dan marfu, dibuang ianya. Seperti ini marfu. Ini majrur, dibuang ianya. Tapi kalau dia mansub, enggak dibuang. Nah, contohnya apa? Ya, kita ambil contoh. Syarhan, kalau kita masukkan ini. syarhan wafian. Nah ini kalau kita masukkan syarhannya wafian. Nah enggak boleh ya, enggak bisa katakan syarhan wafin, syarhan wafian. Kenapa enggak dibuang? Apa kenapa apa di ini? Karena dia tidak ada thiqal, tidak berat lagi. Ya. Karena fathah ya ada fathah itu tidak berat. Ya. Sama seperti fi'il. Fi'il yang huruf illatnya ya seperti yajri, ketika mansub fathahnya jelas. Yajriya. Nah, tapi ketika dia marfu, dhammahnya tidak dibaca yajri, bukan yajriu. Demikian juga isim manqus. Itu tadi ada tiga hal atau tiga perkara di mana ia isim manqus dibuang. Pertama, yang pertama adalah dia tidak mudhaf, yang kedua dia tidak mansub, yang ketiga adalah tidak pakai alif dan lam. Ahsan. Jadi kembali tadi bi syarhin wafin. Wafin ini tanda jarnya bukan pada fa tapi pada huruf yang dibuang. Tanwin ini hanya tanwin iwad. Ya, sebagai pengganti pada tan huruf yang dibuang. Taib. Masya Allah. Ahsan tabarakallah fik. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairah. Sorry ya. Baiklah, dilengkapi poin-poin yang terdapat kaidah dalam fi'il madin atau wafin. Ya, kami ulangi kembali. Yang pertama, dia tidak mansub tentunya. Dan yang kedua, juga tidak apa bersambung dengan alif lam. Iya, tidak pakai alif lam. Tidak bersambung dengan alif lam dan tidak mudhaf. Ya. Ya. Dan kita berikan kesempatan berikutnya dalam pembahasan ini di 0218236543. Silakan bagi pendengar yang lain, kita lanjutkan dari pembacaan hiwar yang terdapat di pelajaran ke-16. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Tante Iyandi. Mohon maaf, Taib, tampaknya terputus kembali, tidak jelas suaranya. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin juga bertanya terkait dengan kaidah, baik secara langsung ataupun pesan singkat di 0819896543. Taib, kita angkat kembali via telepon di 0218236543. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol ya Umma, tafadhol. Yang mana? Nawasil, kita lanjutkan. Iya, ikrai. Coba baca selanjutnya. Lil kalimati ma'a amsilah katsirah. Lil kalimati ma'a amsilatin katsirati. Naam. Wa yadkurul masail an-nahwiyyah wa kadzalika yahwi suwaran mulawwanatan litawdih ma'ani ba'dil kalimati. Baik, yakfi, yakfi. Wa yadhkurul masaila. Baik, mana fa'il yadhkurnya? Dhamir mustatir. Dhamir mustatir. Takdir huwa, huwa kembali ke mana? Sekarang ini atafnya ke mana nih, waw ini? Doktor. Ke mana atafnya? Dihubungkan ke mana? Nah, kalau tahu, insyaAllah, maka kelihatan sekali marja'nya. Dhamirnya. Ya'ti. Nah, betul. Atafnya kepada ya'ti. Innahu ya'ti wa innahu yadhkur. Hakadha. Berarti huwanya kembali pada al-ha. Yaitu isim inna. Taib. Kemudian al-masaila maf'ul bi. An-nahwiyata na'tun. Na'at. Iya. An-nahwiyata na'at. Saya tanya, an-nahwiyah ini kata sifat? Apakah waspun? Waspun. Bukan kata sifat, tapi itu yang dikasih, apa namanya, ya unisbah. Ya unisbah, betul. Jadi kalau dia bukan, apa, bukan waspun, bukan kata sifat, jika dijadikan dia, apa, sifat atau na'at, maka harus memakai ya musyaddada. Ya tasri, itu tadi apa? Ya. Karena nahwi ini bentuk masdar, ya. Ya. Nahwan. Ya, karena dia jadikan na'at, maka harus pakai ya. Sama seperti Islam. Dinul Islami itu mudhaf mudhaf ilaih. Nah. Tapi kalau kata Islam jadikan na'at, maka pakai ya. Ad-dinu al-islamiyu. atau enggak pakai alif lam, dinun islamiyun, tetap di ujungnya pakai ya tasydid, namanya yaun nisbah, karena dijadikan apa, na'at. Demikian juga al-masail an-nahwiyah, setelah ya tasydid dikasih ta marbutah. Kenapa? Karena itu. Nah, man'utnya muannas, masail jamak ghair aqil, dianggap muannas. Terlebih lagi mufradnya apa? Muannas al-mas'alah, ada ta marbutah. Baik, wa kadzalika yahwi suwaran mulawanatan. Mulawanatan jadi apa ini? Na'at. Na'at bagi kata suwar, karena ini wasbun ya, isim maf'ul. Litawdihi ma'ani ba'd al-kalimat. Nah, perhatikan ma'aninya. Kenapa ianya itu enggak dibuang itu? Karena tidak idhofah. Karena tidak idhofah. Nah. Kalau enggak idhofah harus dibuang dong. Ini kan jama' ya, Ustaz. Iya betul, jama'. Di ujung ada ya kan? Iya. Maka isim mankus. Itu isim mangkus ada isim akhiru la za lazima. Ya, akhir la za lazima. Sebelumnya kasrah. Nah, itu isim mangkus. Itu ada ya situ ma'ani. Nah, kenapa ya-nya sabita? Kenapa ada ya-nya? Halo. Iya. Udah lupa barusan tadi. Yang barusan tidak ada alif lam, tidak mansub, tidak idhofah gitu. Itu berarti dibuang ya-nya. Oh ya-nya. Itu ya isim mangkus ya jadi buang kalau dia tidak ada alif lam. Nah. Yang kedua dia tidak mudhaf. Ya. Yang ketiga dia tidak mansub. Iya. Nah. Pemahaman sebaliknya, kalau dia ada alif lamnya, maka ya-nya ada. Tetap seperti al-madi. Nah, kemudian kalau dia bukan mudhaf, nah, maka artinya kalau dia apa? Kalau dia bukan mudhaf, makanya dibuang. Iya kan? Iya. Iya. Tapi kalau dia mudhaf, ya-nya ada. Mudhaf Ustaz. Nah, itu dia mudhaf kan? Ya, sesudahnya ba'di kan. Nah, mudhaf ilainya mana? Mudhaf ilainya ba'di. Ba'di. Makanya ya-nya sabitah. Bita. Nah, ini ada dua kali penggabungan dua suku kata. Nah. Yang pertama, ma'ani digabung pada tawdih. Yang kedua, ba'du idhafah kepada ma'ani. Malah, bahkan tiga lagi. Al-kalimati diidhafah kepada kata ba'd. Beruntun. Makanya ianya tidak dibuang. Karena dia mudhaf kepada kata ba'di. Itu jangan lupa itu. Ya, ya, Ustaz. Nah, sekarang bagaimana i'rab kata ma'ani ini? Halo, ini suara agak kecil. Ya, ya, Ustaz. Ya. Ma'ani. Nah, ya. Mudhafun ilaihi. Ya. Majrurun. Majrurun. Matujarihi kasratun muqaddaratun alal alal kasratun muqaddaratun alal ya. Alal ya, naam. Alal. Terus? Wahuwa mudhaf. Mana'a. Mana'a min zuhriha asiqal. Asiqal. Mana'a min zuhriha terhalang. Terhalang menampakkannya. Menampakkan apa? Menampakkan kasrah. Pada ya itu, kenapa? Asiqal. Karena berat. Nah. Ya. Karena berat itulah yang menghalangi untuk menampakkan ya. Arti menampakkan apa? Menampakkan. Membaca dengan kasrah. Nah. Ya. Enggak bisa dibaca. Litaudihi ma'ani. Ma'ani. Ni. Nah itu tidak dibaca seperti itu. Ya. Kecuali kalau dia apa? Isim mansub. Kalau isim mansub itu bukan isim mankus, ya. Ya nisbah. Iya, iya, iya. Karena dia bukan liya lazimah. Kenapa? Karena dia dibuang. Bisa dibuang nahwin, an-nahwiyu, an-nahwi tanpa ya. Jadi ma'ani. Itu tadi jadi mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jari kasratun muqaddaratun 'ala al-ya'il, 'ala al-ya'. Mana min dhuhuriha as-siqal wa huwa mudhaf ba'di mudhafun ilaihi majrurun wa alam tujarihi kasratun zahiratun fi akhir wa huwa mudhaf al kalimati mudhafun ilaihi majrurun majrurun alam tujarihi kasratun zahiratun fi akhiri. Nah itu dia. Ahsan, barakallahu fik. Barakallahu fik. Barakallahu fik wa jazakallahu khair. Umma Fatimah, jazakallahu khair. Alhamdulillah sudah dibaca beberapa kali dan alhamdulillah juga sudah disebutkan kaidahnya dari perkataan al-mudarris ya. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Masih dalam perkataan dalam hiwar di pelajaran ke-16. Silakan dibaca kembali pada poin atau perkataan Ahmad selanjutnya. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mu'abdillah di Solo. Ya. Ahlan ya Umma. Ahlan bahsalam bikum. Ahlan baik. Nah. Taib. Ikra'i ya Umma Abdillah. Ahmadu. Fika mujalladin huwa. Fika mujalladin huwa. Terus. Ma mutarisu. Fi mujalladaini dohmaini. Dohmaini. Taib. Kita kembali kepada yang pertama, pertanyaan. Fikam mujalladin huwa. Jumlah apa ini? Ismiyah. Jumlah ismiyah. Mana mubtada, mana khabar? Huwa mubtada. Huwa mubtada. Khabarnya mana? Tam. Hah? Fikam mujalladin. Fikam, hah? Nah. Fikam. Fikam, fikam. Iya. Kemudian... mujalladin. Kenapa majrur ni mujalladin ini? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Ini namanya apa? Sibu jumlah. Tamyiz yang dijarkan. Kena mudhaf ilaih. Coba ingat kembali. Tamyiz kam itu bagaimana hukumnya? Kam. Majrur. Ya. Tamyiz. Tamyiz. Untuk kam. Masih ingat kaidahnya? Tamyiz kam istifham dia mansub. Kam kitaban indaki. Kam kitaban indaki. Jadi tamyiznya apa? Mansub. Nah, kemudian kalau kamnya dimasukkan huruf jar, boleh kamnya majrur sebagai mudhaf ilaih. Ini tadi fi kam mujalladin. Iya. Fi kam mujalladin huwa. Tapi kalau kam khabariyah dia majrur. Itu ingat kembali kaidahnya ya. Baru halaman sebelumnya. Baik, coba di i'rab ini fi kam mujalladin huwa. Bagaimana cara mengi'rabkan kalimat ini? Fi harfu jarrin. Harfu jarrin. Mabni ala sukun. Terus? Ya sukun. Tam isim istifham. Kam? Ya sukun. Kam apa? Istifham. Ismu istifham. Terus? Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Ala sukun. Terus? Mujalladin. Fi mahalli. Belum selesai itu. Fi mahalli? Mahalli. Jar. Jarin. Kena kam ini menempati tempat jar. Dari mana tahu kita tahu dia menempati tempat jar? Kena ada huruf jar fi. Jadi kam itu ismu istifhamin mabniun ala sukun fi mahalli jarin bi fi. Wahuwa mudhaf. Iya. Terus mujalladin. Mujalladin. Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaihi. Majrur. Majrur wa alamatu jarihi. Kasratun zahirat fi akhiri. Kemudian apa lagi setelah itu? Halo? Ya. Selesai? Halo? Sudah selesai. Sudah selesai. Mana khabarnya, mana mubtada'nya? Belum selesai kan? Dua mubtada'u. Belum selesai, jangan ke situ dulu. Selesaikan dulu, tuntaskan dulu ini yang sebelumnya. Wa syibhul jumlah. هكذا وشبه الجملة الجار والمجرور جار mana jarnya fi majrurnya mana kam jadi as wa shibhul jumlati al jaru karena yang katakan shibhul jumlah itu adalah jar majrur dan dzaraf jadi ingat wa shibhul jumlati al jaru wal majrur fi mahalli raf'in khabarul mubtada al muqaddam atau khabar muqaddam singkatnya nah khabarun muqaddamun nasib jumlah al jaru wal majrur fi mahalli raf'in khabarul khabarun muqaddam iya terus huwanya huwa mubtada mubtada terus i'rabnya mubtadaun mubtadaun marfuun kenapa marfu mang ada marfu itu huwa huwa atau hu mubtadaun Nah, cara i'rabnya adalah boleh disebutkan muqi i'rab dulu, muqi i'rabnya kedudukan i'rabnya adalah kedudukan jabatan katanya ada mubtada. Boleh kita sebutkan kedudukannya yaitu mubtadaun, habis itu baru disebutkan bentuk huwa ini, dhamir kan? Mubtadaun dhamirun munfasilun mabniun 'alal fathi fi mahalli raf'in khabarul muqaddam. Apa-apa? Mubtada'ul muqaddam. Mubtada'ul mu'akhar. Ulang kembali. Huwa mubtada'un atau sebutkan dulu. Mubtada'un mu'akhar ya. Mubtada'un mu'akharun dhamirun munfasilun mabniun alal fathi fi mahalli raf'in. Ya. Atau disebutkan di akhir kedudukan jabatan katanya. Mubtada'nya disebutkan di akhir. Bagaimana? Huwa dhamirun munfasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli raf'in khab mubtada'un mu'akharun iya bukan khabar ya khabarnya sudah tadi sebelum jumlah mubtada'un mu'akharun nah paham ini ya insyaallah Ustaz baik ahsan barakallahu fik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair wa barakallahu fik ya Mu'abdillah di Solo. Baik. Alhamdulillah sampai kepada perkataan Ahmad dari Hiwar ke-16 ini. Perkataan yang ke 1 2 3 4 5 6 7 ya. Sekarang kita melanjutkan perkataan Mudaris. Tafadhol di 0218236543. Di belakang Mu'abdillah kita terima kembali. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Dengan siapa di mana? Ummu Abdurrahman di Padang. Waalaikumsalam. Nah, tafadhali ya Ummu Abdurrahman. Al-mudallis fi mujalladaini dohmaini. Terus? Ibrahim man muallifuhu al-mudallis ألفه جماعة من علماء اللغة أحضر حامد طيب يكفي طيب سؤال في مجلدين الضخمين جملة أم ليست جملة جملة طيب أية جملة أي جملة جملة فعلية أو جملة اسمية اسمية طيب mana mubtada mana khabar mubtada'nya mahzuf ustaz mahzuf takdiruhu huwa dari mana tahu huwa dari pertanyaannya ahsan masyaallah sahih fi kam mujalladin huwa jawab huwa fi mujalladaini dhakhmaini khabarnya mana khabarnya fi mujalladaini dhakhmaini nah jayid coba i'rabkan fi mujalladaini dhakhmaini fi majrur apa fi harfu jarin iya harfu jarin mabniun ala sukun fi sahih terus sukun fi mahalli raf'in kenapa fi mahalli raf'in memang khabar itu hanya fi aja bukan satu jumlah iya kan iya tadi kan perhatikan, kalau fi mahalli rafa berarti khabar hanya fi. Apa artinya fi? Iya, Ustaz. La mahalla lahu. Jadi fi apa? Harfu jarrin mabniyun ala sukun. Iya kan? Terus? Mujalladaini. Mujalladaini. Mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Hah? Bukan. Ismun majhulun. Iya. Ismun majhulun. Campur-campur aduk ya. Iya. Iya. Enggak lama jelah. Enggak lama merojaah. Iya, betul, kan sudah lama enggak merojaah, jadi campur aduk tadi. Kalau huruf itu enggak bisa diidhafahkan ya. Fi ini huruf jar. Dia menjarkan isim setelahnya. Berarti mujalladaini ismun majrurun. Lanjutkan. Bi ismun majrurun wa alamatu bi fi. Ismun majrurun bi fi. Wa alamatu jarrihi. Al-ya. Naam. Li'annahu is. Li'annahu isim musanna. Naam, li'annahu musanna. Ya. Taib, terus? Dohmaini. Dohmaini? Sebagai naat. Naatun, betul. Nah, ya. Tadi sudah disinggung di atas tadi kata dohm. Ya. Alkitabu ad-dohmu, dohmu naat. Demikian juga di sini naat. Ya. Perhatikan, enggak sama-sama, enggak pakai liflam, nakirah. Sesama musanna, mudzakkar. Kemudian majrur, taib, dakhmaini, na'tun li mujalladaini. Majrurun, terus? Na'tun li mujalladaini majrurun wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu is. Li'annahu musanna. Ya, li'annahu musanna. Terus, selesai. I'rabnya. Wa jumlatu. Jumlah. Mana jumlah situ? Wajal wa shibhul jumlah. Jumlah. Ya, shibhul jumlah bukan jumlah ya. Ya. Wa shibhul jumlah al jaru. Wa shibhul jumlati al jaru. Wal majruru fi. Fi mahalli raf'in. Naam. Khabar. Khabar, khabar apa? Khabar mubtada. Naam, khabarun limubtada'in mahdhufin. Limubtada'in. Naam, khabarun limubtada'in mahdhufin atau khabarul mubtada'il mahdhufi. Khabarul mubtada'il mahdhufi. Ya, khabarul mubtada'i al mahdhufi. Jadi khabar mubtada' yang dibuang. Takdiruhu huwa fi mujalladaini dhahmain. Terus, man mu'allifuhu? Man mu'allifuhu? Man? Sebagai apa? Khabar. Naam, khabar muqaddam. Khabar muqaddam, ya. Ya, bisa. Jadi, man mu'allifuhu? Jawabnya apa? Mu'allifuhu Ahmad, gitu kan? Ya. Atau Ahmad mu'allifuhu. Tapi tepatnya apa? Dia khabar muqaddam. Jawabnya man mu'allifuhu? Mu'allifuhu Ahmadu. Ya. Baik. Memang ada juga sebagian ulama mengatakan boleh man ini sebagai mubtada. Khabarnya mu'allifuhu. Karena jawabannya boleh man mu'allifuhu? Ahmad mu'allifuhu. Iya. Terus jadi man bisa mubtada, mu'allifuhu, mu'allifuha khabar. Bisa juga man khabar muqaddam, isimun dia, mu'allifu mubtada mu'akhir. Ahsan, barakallahu fik. Fik barakallahu Ustaz. Ya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa barakallahu fik. Naam. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Abdurrahman di Padang. Tayyib barakallahu fik. Kita berikan kesempatan kembali untuk kesempatan yang berikutnya di 0218236543. Bagi anda yang baru bergabung dalam pembahasan bimbingan bahasa Arab jilid ketiga bersama Ustaz Masud, dan kita sudah masuk ke pelajaran ke-16 dalam pembahasan kaidah-kaidah yang ada di Hiwar. Silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ummu Ana? Iya, lama sekali. Halanya, oh iya. Di Cinere, iya, betul. Lama sekali tak apa? Iya. Enggak pernah bisa masuk, Ustaz. Kenapa? Kalah pandai sama itu yang dari Solo itu, ibu yang dari Solo. Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Masyaallah. Pandai juga sama Ummu Fatimah. Oh iya, iya, iya. Iya. Baik, masyaallah, mereka tetap rutin ini. Iya. Ya. Tadi saya udah banyak lupa, Ustaz. Iya. Tapi insyaallah akan teringat kembalilah. Makanya baik. Perlu dan penting sekali kita murajaah kembali. Iya, baik. Baik, ya. Coba baca Iqra'i Al-Mudarrisu. Al-Mudarrisu. Alafahu jama'atun min ulama'il lugati. Iya. Ahadru Hamidun. Masyaallah. Masyaallah, ya wafat. Terputus. Baik, Ummu Ana. Terputus sambungan teleponnya, dicoba kembali, iya. Ya di 0218236543. Silakan Ummu Ana dihubungi kembali, dan bagi pendengar yang lain juga silakan. Masih ada 10 menit tersisa, silakan di 0218236543. Dalam pembahasan kaidah nahwiyah di pelajaran ke-16. Kita angkat kembali. Halo. Silakan, sudah masuk. Halo. Baik, sambil kita nunggu, kami coba untuk sedikit mengangkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengucapan hadza fi'lun madin dan fi'lun madiyun, mana yang lebih baik, Ustaz? Jazakallahu khair. Kalau tadi itu tidak boleh fi'lun madiyun, ya tidak boleh, dia tidak boleh ada di situ, dibuang ianya. Iya. Tadi sudah kita sebut kaidahnya, kenapa yangnya dibuang? Karena dia tidak makhluf lam, kemudian dia tidak mudhaf, kemudian dia tidak mansub. Ya. Kalau dia mansub baru fi'lan madiyan. Kalau fi'lan madiyan itu dia mansub, yangnya tetap dan harakatnya zahirah karena dia tidak siqal. Nah, tapi kalau dia apa? Dia marfu atau majrur, dibuang. Fi'lun madin, tidak bisa fi'lun madiyun, itu salah. Ya. Ya. Kita berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Halo. Ya, silakan, sudah masuk. Tafadhol. Tayyib, terputus kembali. Kami berikan kesempatan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin ikut tergabung dan juga menyampaikan kaidah-kaidah terdapat di pelajaran ke-16. Kaidah nahwu yang sudah kita pelajari tentunya, yang sudah dibahas. Ya, silakan di 0218236543. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Dengan siapa, akhi, di mana? Abu Ibrahim di Cimahi. Abu Ibrahim di mana? Di Cimahi. Cimahi. Ahlan, ya Abu Ibrahim. Masyaallah. Suaranya agak ini, ya. Taib, Iqra, bisa dibaca Al-Mudarris? Al-Mudarrisu Allatahu jama'atun min ulama'il lughah ahadara hamidun Hamid Ha anaza. Ha anaza, ya Ustaz. Ustazu. Taib, yakfi, cukup. Ustazu. Ya, yakfi, sudah cukup, ya. Coba saya tanya, alafahu jama'atun min ulama'il lughati. Jumlah apa ini? Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya alafa. Alafa. Betul, ya. Taib, masyaallah. Coba di i'rab, ya. Biar dengan i'rab ini akan ketahuan ini kaedah atau kedudukan kalimat dalam jumlah. Allafa fi'lun madin. Iya. mabniun alal fathi. Jayid. Summa. Summa hu. Alha'u. Summa alha'u. Alha'u. Alha'u. Iya. Maf'ulun. Apa? Maf'ulun bihi. Terus? Maf'ulun bihi. Hmm. Mansubun. Ah, enggak bisa mansub. Kalau isa mansub berarti dia mu'rab. Ha ini mabni. Mabni nama. Iya, itu ingat. Tapi kalau dia isimnya mu'rab, langsung aja mansubun wa alamatun nasbihi. Nah, itu kalau dia isim yang mu'rab. Tapi isim mabni tidak memakai istilah mansub, marfu, majrur, enggak. Pakai istilah mabni juga. Jadi al-ha'u maf'ulun bih. Dhamirun. Ya kan? Halo? Al-ha'u. Nggak. Mabun bih. Dhamirun. Dhamirun. Muttasilun. Dhamirun muttasilun. Mabniyun. Mabniyun ala dhamma. Fi mahalli. Mabniyun fi mahalli. Nasbin. Ya, itu fi mahalli nasab. Kenapa kita katakan fi mahalli nasab, menempati nasab? Karena dia maf'ul bih. Maf'ul bih hukumnya apa? Mansub. Itu kaidahnya. Atau maf'ul bihnya diakhirkan, diucapkan. Al-ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya. Jadi tinggal kita pilih mau disebutkan dulu kedudukan i'rabnya atau jabatan kata dalam kalimat atau letakkan di akhir. Kedua-duanya boleh. Terus jama'atun? Jama'atun fa'ilun. Jaid, fa'ilun, betul. Terus marfu'un. Iya. Wa alamatu raf'ihi. Iya. Ad-dhammatu. Naam. Adh-dhahiratu. Ad-dhammatu adh-dhahiratu. Dhammah dhahirah, iya kan? Kantunnya nyata kan dhammahnya. Naam. Ya, berbeda kalau isim manqus tadi, muqaddara. Dhammatun zahiratun fi akhiri. Terus? Min ulama'il lughah. Ya. Min harfu jarin. Jayid. Terus? Mabniun ala sukun. Ala sukun, sahih. Ulama'i. Ulama'i majrurun. Ya. Terus? Wa alamatu jarrihi. Jadi ulama'i ismun majrurun ya. Ismun majrurun. Wa alamatu jarrihi. Wa alamatu jarrihi al-kasratu. Al-kasratu al-zahiratu. Al-zahiratu fi akhirihi. Terus? Al-lughati wa huwa mudhaf. Ya lupa itu. Oh. Karena ini penggabungan dua suku kata, ulama dengan lughah kan? Naam. Jadi wa huwa mudhaf, terus wa huwa mudhaf al-lughati. Iya. Mudhafan ilaih. Majrurun. Iya. Wa alamatu jarrihi kasratu zahiratu. Zahiratun fi akhirih. Fi akhirih. Naam. Iya. Terus selesai i'rabnya? Selesai ya? Wa min ulama'il lughah shibhul jumlah. Baik, jayid. Wa shibhul jumlati al-jar wal majrur. Wa shibhul jumlati al-jar wal majrur. Iya. Fi mahalli ini sebagai apa dia ni? Nggak tahu Ustaz. Dia sebagai na'at ya, ingat ya. Jadi ada kaidah al-jumlah ba'da nakirah na'at. Oh, naam. Demikiannya asybuhul jumlah ba'da nakirah na'at. Tapi kalau dia ba'dal ma'rifah hal. Jadi ya al jumlah ba'dal ma'rifah hal. Ini jamaah itu nakirah. Al jumlah ba'dal nakirah na'tun. Jadi jamaatun, karena jamaah ini dijelaskan setelahnya. Makanya min itu lil bayan, dijelaskan. Jamaah bagaimana? Min ulama'il lughah. Oh, naam. Jadi min ulama ini adalah bentuk penjelasan untuk kata jamaah. Nah, cuma namanya apa penjelasan ini? Karena penjelasan kalau lil bayan itu bermacam bentuk. Bisa bentuknya na'at, bisa bentuknya apa? Mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih itu menjelaskan kata mudhaf biar jelas. Seperti kitab. Kitab apa maksudnya? Kitabul fiqhi. Nah, dan ada kata fiqh ini menjelaskan apa? Kata kitab. Nah, di sini bentuk bayannya apa? Dalam bentuk na'at. Jama'atun. Ay jama'ah min ulama'il lughati. Makanya i'rabnya apa? Wa syibhul jumlati al-jar wal majrur fi mahalli raf'in na'tun. Nah, itu fi mahalli raf'in na'tun. Itu na' apa? I'rab yang singkat saja. Nah. Baik, masyaallah. Ahsant, barakallahu fik. Wa barakallahu fik. Jazakallahu khairan ya ustaz. Wa fik. Wa jazakallahu khair Abu Ibrahim. Masyaallah, barakallahu fik. Di jemaah tadi alhamdulillah telah dibaca dan telah disampaikan beberapa kaidah dari pembahasan ini. Dan mungkin kita ambil pertanyaan pesan singkat saja di penghujung kajian ini. Baik, kami akan angkat pertanyaan yang masuk di pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, Ustaz mohon penjelasan kembali terkait dengan ada yang baru bergabung, syarat yang disebutkan tadi yang menghapuskan atau ya mahdhufnya Ustaz. Yaitu membuang ya manqus ya. Nah. Ya isim manqus. Isim manqus adalah isim yang diakhiri oleh ya lazimah. Ya lazimah itu ada ya yang harus bagi kata tersebut. Itu ya lazimah. Dia berbeda kalau dia ya mansubah, ya unisbah. Ya unisbah itu ya tambahan. Misr, misri. Misriyun, itu bukan isim manqus. Ya. Kalau isim manqus itu ianya ya asli. Ya. Maka dia kata ya lazimah. Ya. Madin, madiyun, itu asalnya. Jadi beberapa isim manqus ya. Di antaranya tadi apa? Madin. Nah, ini isim. Madin. Asalnya, kalau pakai alif lam, al-madi. Nah, perhatikan tulisnya. Tulisnya naik ke atas. Iya. Nah, itu. Ini enggak ada ya. Ini ada ya, al-madi. Nah, kenapa ada ya? Karena pakai alif lam. Kena maki alif lam. Makanya ada. Kemudian apa lagi yang enggak dibuang? Kalau dia mudhaf. Seperti kata qadi. Nah, tadi qadi. Nah. Qadi. Nah, idhafah. Qadi apa? Qadil Madinah. Nah. Qadi. Ya. Hakim Madinah. Nah, ini ianya tetap. Kenapa tetap? Karena dia sebagai mudhaf. Mudhaf. Mudhafun. Ini idhafah kepada kata Al-Madinah. Jadi ianya sabita. Apalagi ya, ini pertama. Ianya tetap. Apalagi dia mansub. Contohnya apa? Ra'aitu. Saya bikin jumlahnya. Fi'il. Lalu ada maf'ul. Ra'aitu qadiyan. Saya melihat seorang qadi. Ra'aitu qadiyan. Nah, ini ianya tetap. Tidak dibuang. Nah. Jadi, ia isim manqus tidak dibuang kalau dia pakai alif lam. Yang kedua, kalau dia mudhaf. Yang ketiga, kalau dia mansub. Dan pemahaman sebaliknya, itu apa? Mafhum mukhalafah min hadha kullih. Kalau dia tidak pakai alif lam, berartinya jadi buang. Ini dia. Kalau dia tidak pakai alif lam, berartinya ianya dibuang. Kemudian kalau dia tidak mudhaf, ya dibuang ini dia. Kan enggak mudhaf ini. Madin. Umpamanya hadza qadin. Ini seorang qadi. Hadza qadin. Nah, inilah harus ketahui. Ini marfu, ini bukan mansub. Makanya adilun, naatnya. Bukan adilin. Jangan terpengaruh dengan ini. Bukan hadza qadin adilin. Hadza qadin adilun. Ini khabar marfu. Khabar mubtada marfu. Ini marfu. Tanda rafaknya dhammah di atas ya yang dibuang. Dhammah muqaddar ala ya al-mahdhufah. Asalnya qadiyun, itu asalnya. Nah. Tapi ya-nya dibuang. Kenapa ya dibuang? Itu tadi. Karena dia tidak makhluk iflam. Yang kedua, dia tidak mudhaf. Ini bukan mudhaf ini. Ini bukan mudhaf. Ini na'at. Bukan mudhaf ini. Ini na'at. Kemudian, dia tidak mansub. Ini bukan mansub. Ini apa? Majrur. Nah, kalau dia mansub, ini dia. Ya-nya ada. Jadi sekaligus ini contoh apa? Sekaligus contoh ini. Bahwa ya dibuang karena dia tidak makhluk iflam. Yang kedua, karena dia bukan mudhaf. Sebalik ini. Sebaliknya. Karena dia bukan mudhaf. Ini mudhaf, ianya ada. Tidak mudhaf, ini dia. Dibuang. Kemudian dia bukan mansub. Kalau mansub, ini ianya ada. Kalau enggak mansub, apakah dia marfu atau majrur? Yang penting bukan mansub. Ianya dibuang. Jadi, hadza qadin adilun. Kemudian contoh lagi, kalau dia majrur, ini kan marfu, kalau majrur, iltaqaitu, saya bertemu dengan seorang qadi. Iltaqaitu, saya bertemu, bertemu dengan siapa? Biqadin. Saya bertemu dengan seorang qadi yang adil. Biqadin adilin. Nah, ini dia qadin. Ini majrur dengan ba, huruf ba, tapi tanda jarnya bukan ini. Jangan salah paham. Ini bukan tanda jarnya. Tanda jarnya di huruf ya yang dibuang. Asalnya, kalau mau dinyampakkan, biqadiyin. Nah, ini kalau mau dinampakkan, biqadiyin. Huruf akhir, huruf ya. Biqadiyin. Ini, karena dia tidak pakai alif lam, kemudian dia bukan mudhaf dan bukan mansub, maka dibuanglah ininya. Ini dibuang. Kemudian kasih tanwinnya sebagai tanda bahwa ada huruf dibuang itu ya. Namanya tanwin iwat an harfin mahdhuf. Nah, jadi ini bukan tanda apa, bukan tanda jar ya. Tanda jarnya di sini yang dibuang. Makanya apa? Makanya apa? Qadin ini ismun majrur miba wa alamatu jari kasratun muqaddaratun. Nah, muqaddarah. Alal ya, ditetapkan dia yang dibuang. Ya. Kemudian baru adil inti na'at. Karena ini majrur, tentu ini majrur. Ya. Ini marfu, maka ini marfu. Nah, ini bukan majrur, ini marfu. Asalnya qadiyun. Tak, itulah saat sana ya. Ya. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Dan demikian pendengar yang bertanya, semoga ini bermanfaat. Dan sebagai juga kita murojaah dari pembahasan secara khusus bab ini, insyaallah bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin pertanyaan cukup sampai sini saja. Jazakumullah khair, barakallahu fik. Dan sebagai ikhtitam, silakan. Ya, insyaallah kita lanjutkan di afwan ya. Nah. Sepertinya pekan depan libur juga ini. Baik, karena saya harus berangkat kena ke Riau, ada keperluan. Baik, mohon maaf enggak bisa bertemu di Jumat depan ya. Insyaallah di Jumat akan datang selanjutnya kita akan bertemu kembali, wallahu alam. Silakan antum murajaah kembali kaidah-kaidah yang sudah dipelajari dari mulai jilid pertama, jilid kedua, jilid ketiga. Itu dengan murajaah insyaallah akan mantapkan kaidah. Tapi kalau kita tidak murajaah, maka akan cepat hilang ini. Namanya rumus ya, atau kaidah. طيب والله اعلم جزاكم الله خير الجزاء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته kami mengucapkan jazakumullah khairah kepada Ustaz Mas'ud radhiyallahu ta'ala telah menyampaikan pembahasan dari faedah ilmu bahasa Arab di kesempatan malam ini, pembahasan jilid ketiga sampai kepada pelajaran ke-16. Semoga Allah memberikan kesehatan kepada beliau dan kemanfaatan ilmu yang disampaikan kepada kita semua. Barakallahu fiik. Dan insyaallah kita ketemu kembali pada dua pekan yang akan datang dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang ketiga. Kami mengucapkan jazakumullah khair juga kepada segenap pendengar dan pemirsa Raja TV yang ikut berinteraksi. Semoga ini bermanfaat. Dan kami mohon maaf ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kami ajukan karena keterbatasan waktu yang ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.